Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insyaAllah yang akan kita baca masih berkaitan dengan masalah pengantar berijtihad, poin yang ke-10, yaitu kemudahan ijtihad di era digital. Dan yang kami maksud di kesempatan kali ini adalah pembahasan terkait mudahnya orang mendapatkan referensi, mudahnya orang mendapatkan buku maupun keterangan para ulama, disebabkan karena adanya fasilitas digital. Meskipun ini tidak berkolerasi dengan nilai dan kualitas hasil ijtihad yang disampaikan oleh para ulama, ya, antara dulu dengan yang sekarang. Coba kita baca, silakan bagi Anda yang memiliki bukunya bisa dibuka di halaman 232. Poin yang ke-10, kemudahan ijtihad di era digital. Ada fasilitas, ada kualitas. Ini dua hal yang berbeda. Kali ini kita bicara fasilitas, bukan bicara kualitas. Sehingga betul ada kemudahan dalam berijtihad, dalam mencari referensi para ulama, namun ini tidak berkorelasi dengan kualitas hasil ijtihad. Dengan adanya perkembangan berbagai media informasi pada masa sekarang, fasilitas ijtihad di zaman ini jauh lebih mudah dibandingkan fasilitas ijtihad di masa silam. Dan itu kita akui, sehingga salah satu contoh sederhana adalah kegiatan belajar, KBM yang kita lakukan. Dulu yang namanya kajian-kajian Islam, sebagaimana yang terjadi pada saat ini, tidak seramai saat ini. Orang untuk bisa kajian, dia harus hadir di majelis ilmu, atau kalau tidak, dia harus mendengarkan radio. Dan kalau tidak, nonton televisi. Media yang dia gunakan ketika itu masih sangat sederhana. Orang tidak bisa mengakses kajian sewaktu-waktu dari YouTube atau mengakses kajian sewaktu-waktu dengan download, ya, rekaman. Mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Sekarang Masya Allah, ya, orang bisa nonton kajian kapanpun yang dia inginkan. Mau di malam hari silahkan, mau pagi hari ada, mau siang hari juga tersedia. Sehingga tinggal sedia kuota, kemudian dia nonton. Dia tekan itu HP, dia bisa menonton materi kajian yang dia harapkan. Baik, dan hal yang sama juga terjadi pada ulama ketika berijtihad. Pada masa silam, untuk bisa mendapatkan satu buah hadis, seorang ulama harus melakukan perjalanan yang jauh, harus melakukan perjalanan jauh hingga ratusan kilometer. Seperti Anda bisa bayangkan, ya, melakukan perjalanan dari Khurasan sampai ke Madinah. Berapa jaraknya? Dari Khurasan sampai ke Madinah. Tentu jaraknya sangat jauh. Kalau misalnya kita buka map, ya. Berapa sih jarak daerah Khurasan dengan Madinah? Ini Al-Khurasan di daerah Suriah. Seharusnya di Irak, ya. Tapi ya, mungkin Khurasan di Suriah. Ada Khurasan yang ada di Irak. Untuk mendapatkan sebuah hadis, nah, di Iran, ya. Ini dulu termasuk di antara daerahnya para ulama, Khurasan yang ada di Iran ini. Dan mereka harus melakukan perjalanan dari titik ini, Pak, Merah, sampai ke kota Madinah yang ada di sini. Masya Allah, jauh sekali. Kota Madinah. Di sini. Subhanallah. Dan itu dilakukan oleh Urang Emas Sasilam. Melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dari sekitar Asfahan atau sekitar Shiraz sampai ke Madinah. Maka apabila di masa silam, ulama mendapatkan sebuah ilmu dan ilmu itu sangat dirawat. Karena mereka tahu betapa berharganya nilai sebuah ilmu itu. Didapatkan dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh dari daerah Siraj sekitar sini ya, sampai ke daerah Madinah. Ya. Baik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Saat ada orang yang mendapatkan hadis dari beliau, lalu Asy-Sya'bi mengatakan, "Khudh hadzal hadis bila syai." Silakan kau ambil hadis ini tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Dulu orang melakukan perjalanan dari Khurasan ke Madinah untuk hanya bisa mendapatkan satu buah hadis. Di samping itu, banyak sekali ilmu pelengkap ijtihad yang belum dikodifikasi. Sehingga orang kalau mau belajar usul fikih, bagaimana caranya? Waktu itu ilmu belum dikodifikasi. Kalaupun ada kitab yang tertulis, para ulama juga memiliki keterbatasan dalam mendapatkan kitab itu. Kalaupun mereka mendapatkannya, mereka harus mengeluarkan modal besar untuk menyalinnya. Dan dulu ada orang yang dia bertugas sebagai an-nassakh, sebagai penyalin kitab. Sehingga ada buku yang ditemukan oleh para ulama di perpustakaan tertentu, lalu buku itu dipinjam, kemudian diserahkan ke nassakh. Nah, nassakh ini nanti yang akan menyalin isi buku itu dalam kitab yang baru. Bagi yang tidak memiliki modal, maka dia harus nyalin sendiri. Bagi yang punya modal, dia bisa serahkan ke tukang tulis ini. Lalu tukang tulis ini menulis ulang buku itu. Cepat tulisannya dan bisa dibaca. Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm seorang ulama Andalus yang hidup pada abad 5 Hijriah, 456. Tidak pernah menjumpai Sunan Tirmidzi. Bahkan menurut beliau, Tirmidzi adalah ulama yang majhul, tidak dikenal. Kenapa? Karena bukunya tidak dikenal. Sampai Ibnu Hazm menyebut Tirmidzi itu majhul, karena Ibnu Hazm tidak pernah mendapatkan buku karya Tirmidzi. Masya Allah. Dan masih banyak kejadian yang lain, di mana dulu terjadi keterbatasan di kalangan para ulama dalam mendapatkan ilmu, dalam arti mereka harus berjuang keras untuk bisa memilikinya. Dengan munculnya kemudahan media tulis, banyak ulama yang menulis buku-buku yang dibutuhkan dalam berijtihad. Kemudian untuk berijtihad telah dirasakan oleh para ulama sejak masa silam, karena tafsir Al-Quran dan hadis telah banyak dibukukan. Nah, ketika banyak sekali dibukukan, aksesnya jadi lebih mudah. Kita simak keterangan Az-Zarkashi, salah seorang ulama madhab Syafi'iyah yang hidup pada abad 8 Hijriah. Beliau mengatakan, "Innahu la yakhfa 'ala man lahu adna fahmin anna al-ijtihad qad yassarahu Allahu lil mutaakhirin taysiran lam yakun lis-sabiqin." Orang yang punya pemahaman yang sederhana, dia bisa melihat bahwasanya ijtihad telah dimudahkan oleh Allah untuk para ulama mutaakhirin, taysiran dengan kemudahan lam yakun lis-sabiqin, yang itu tidak pernah dimiliki oleh para ulama pendahulu. Li'anna at-tafsir lil kitabil aziz, karena tafsir untuk kitab Al-Qur'an, qad duwinat wa sarat fil kathrah ila haddin la yumkinu hasruhu. Kitab itu telah dibukukan dan bahkan banyak sekali yang beredar sampai batas tidak mungkin untuk hasruhu, untuk dihitung berapa jumlahnya. Wa sunnatul mutahharah qad duwinat, dan sunnah yang suci yaitu sunnah Nabi SAW juga sudah ditulis. Orang jadi begitu lebih mudah mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kata Az-Zarkashi, orang awam pun bisa memahami hal ini. Bisa memahami hal ini maksudnya adalah kemudahan ijtihad yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian Az-Zarkashi menyimpulkan, fal ijtihadu 'alal mutaakhirin aysaru wa ashal minal ijtihadi 'alal mutaqaddimin. Ijtihad bagi ulama belakangan, padahal ini masih di abad 8 Hijriah, belum ada listrik, Pak. Belum ada mesin fotokopi. Belum ada percetakan seperti yang kita kenal. Mungkin kalaupun ada di Eropa, Eropa tahun berapa? Terjadi revolusi industri. Pada abad 8 Hijriah, mungkin ada banyak hal yang belum dimiliki oleh kaum muslimin. Berarti 700-an tahun yang lalu. Wala yukhalifu bihadha man lahu fahmun sahihun wa aqlun sawi. Dan orang yang memiliki pemahaman yang sahih dan akal yang sehat tidak akan menolak hal ini. Jadi kata Az-Zarkashi, di zaman beliau yang masih di abad 8 Hijriah, itu beliau menyaksikan kemudahan ijtihad yang terjadi di kalangan para ulama jika dibandingkan dengan kondisi masa silam. Apalagi kalau kemudian kondisi masa sekarang. Dulu nggak ada internet, dulu tidak ada mesin fotokopi, tidak ada percetakan, dan seterusnya. Tapi kaum muslimin sudah merasakan, kata Az-Zarkashi, kemudahan ijtihad di masa beliau jika dibandingkan di masa silam. Syekh Mustafa Al-Maraghi, salah satu Syekhul Azhar yang wafat pada tahun 1364 Hijriah, menjelaskan, aneka faktor pendukung yang menyebabkan ijtihad pada masa sekarang jauh lebih mudah dibandingkan masa silam. Bahwa secara dominan syarat ijtihad kembali kepada tiga disiplin ilmu. Syarat ijtihad secara dominan kembali kepada tiga disiplin ilmu. Ini penting ya. Yang pertama ilmu hadis, yang kedua bahasa Arab, yang ketiga usul fikih. Hadis ini karena dibutuhkan untuk menjelaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan orang tinggal buka mushaf, ada teks Quran yang tidak berubah. Kalau hadis, orang butuh banyak menghafal. Lalu dia paham bahasa Arab. Kalau nggak paham bahasa Arab, nggak mungkin dia berijtihad. Dan yang terakhir adalah dia paham usul fikih. Ketiga ilmu tersebut telah dikodifikasi oleh para ulama, termasuk ilmu turunannya. Itu bisa kita rasakan dengan adanya banyak buku yang secara khusus membahas berbagai ilmu pelengkap ijtihad. Masya Allah. Sehingga kalau mau berijtihad silahkan. Nah di sini kita cantumkan beberapa buku yang merupakan ilmu pelengkap ijtihad. Yang pertama, buku yang mengumpulkan tafsir dari ayat Al-Ahkam. Ayatul Ahkam, ayat-ayat yang berisi tentang hukum. Ayat-ayat seputar masalah hukum itu membahas tentang batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada buku yang mengumpulkan Ahaditsul Ahkam, hadis-hadis yang khusus masalah hukum. Kemudian ada referensi tentang nilai validitas terhadap hadis. Ini hadis sahih atau tidak? Di zaman sekarang ada. Sehingga kita bisa melihat misalnya rujukannya keterangan Syu'aib Al-Arnaut, atau keterangan Syekh Albani, atau keterangan siapa lagi yang merupakan ahli hadis yang diakui. Lalu buku-buku yang membahas nasikh wal mansukh, mana yang dihapus, mana yang menghapus. Dan referensi tentang permasalahan yang disepakati oleh para ulama yang disebut dengan mawaqi' al-ijma'. Ijma'nya ada di mana saja, ada di sini, di sini, di sini, dan ulama sudah membuat buku-buku tentang itu. Lalu ribuan buku-buku fikih, ini sebenarnya tidak masuk ya, ini taruh di sini. Lalu ribuan buku-buku fikih yang ditulis oleh para ulama dan yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih sangat banyak. Demikian pula rujukan ilmu usul fikih dan kajian dari latar belakang bahasa. Sehingga ilmu usul fikih sudah dibukukan, kajian tentang bahasa sudah ada, orang tinggal milih Anda mau mulai belajar dari buku apa? Artinya, kemudahan itu sudah ada, tinggal selanjutnya bagaimana kita menyikapinya. Dengan demikian, untuk mendapatkan ilmu pendukung ijtihad, seorang thalibul ilmi, seorang pembelajar, bisa mengakses kitab-kitab yang dibutuhkan yang telah dikodifikasi oleh para ulama. Baik. Ini kami simpulkan dari artikel yang ditulis oleh Dr. Arif Hasuna. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah di Universitas Yordan. Sehingga kita bisa saksikan di sini, ketika kebutuhannya itu demikian banyak, namun orang yang berijtihad, dia bisa mengakses ilmu sesuai dengan yang dia kehendaki dengan cara yang mudah, maka tinggal selanjutnya apakah orang itu mau belajar atau tidak. Dalam forum tentang mengembangkan potensi ijtihad, At-Ta'lim Asy-Syar'i Al-Mu'ahil Lil-Ijtihad, Syekh Mustafa Az-Zarqa menjelaskan, wa huwa al-yawma lil-munsharif wal-mutakhassis ashalu minhu fil madi. Upaya ijtihad pada hari ini bagi orang yang menggeluti bidang ilmu tertentu, al-mutakhassis, yang dia fokus di ilmu tertentu, ashalu minhu fil ma'asi, ashalu minhu fil madi, itu lebih mudah daripada ijtihad di masa silam. Litawafuri wasailil ma'rifah, sebab ada banyak fasilitas belajar. Walitadwini jami'i masadiril ilmi, di samping itu ya, ada banyak sumber ilmu yang telah tertulis, yaitu buku-buku yang tadi kita sebutkan. Bisyari'ah, yang menyebutkan tentang ilmu syariat. Masadiril ilmi bisyari'ah, wala siyama as-sunnatun nabawiyah, terutama sunnah Nabi SAW. Buku-buku tentang sunnah Rasulullah SAW banyak sekali. Kumpulan hadis A, B, C, dan seterusnya. Dan itu bisa kita saksikan betapa mudahnya orang mendapatkannya, bahkan hanya tinggal menggunakan aplikasi. Sekarang orang bisa mendapatkan ribuan, bahkan jutaan hadis, hanya dengan aplikasi yang digunakannya. Demikian pula kitab para ulama. Ribuan kitab secara digital bisa dirangkum hanya dengan satu aplikasi. Ribuan kitab. Aplikasi apa itu? Maktaba Asy-Syamilah. Ada 5.000 judul, ada yang 7.000 judul. Judul ya. Dan satu judul bisa jadi 20 jilid. Satu judul 15 jilid. Masya Allah. Setelah karya para ulama dijadikan sebagai konten digital dan masuk dalam jaringan internet pun, para pembelajar Islam bisa dengan mudah melakukan pencarian jawaban atau keterangan ulama dengan kata kunci di Google. Sehingga bisa mengakses web A, web B, web C, nonton di televisi. Kendati demikian, ya, kita bicara tentang masalah kualitas. Kendati demikian, fasilitas tidak menjamin kualitas. Melemahnya semangat belajar kaum muslimin merupakan faktor utama yang menyebabkan karya para ulama menjadi kurang mendapatkan perhatian. Apalagi semua referensi ulama berbahasa Arab, sehingga syarat mutlak untuk bisa mengenal ijtihad adalah dengan memahami bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum." Orang yang menguasai ilmu nahwu, maka akan dimudahkan bagi dia untuk mempelajari semua ilmu yang lainnya. Anda mau belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu yang lain, semuanya butuh modal bahasa Arab. Masya Allah. Sehingga tinggal berikutnya adalah, mau belajar ataukah tidak? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil peringatan. Fahal mim mudzakir, tinggal apakah mereka mau belajar atau tidak. Fasilitas itu sudah sangat banyak. Orang untuk belajar bahasa Arab, dia tidak harus berangkat jauh. Di sekitar rumahnya ada. Di dekat rumahnya ada. Sehingga ketika demikian keadaannya, maka sebenarnya manusia harus mulai menyadari. Adanya kemudahan-kemudahan dalam beristihad, itu akan memberikan seorang muslim untuk lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bacakan dari keterangan para ulama. Dan pada pertemuan berikutnya, nanti insya Allah kita akan membahas tentang masalah taklid. Bagaimana batasan-batasan taklid, pembagian taklid, mana taklid yang boleh, mana yang taklid yang dilarang. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dalam judul bab, kaidah dalam taklid beragama. Dengan prinsip agar tidak terjadi taklid buta. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cari produk ANB Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di anbstore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Christian Ranil, Ustadz Amir Asoronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Putus ya. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang sholat Ustaz. Manakah yang benar, sholat khusyuk dengan memikirkan atau membayangkan kita sedang dilihat atau diawasi oleh Allah, ataukah sholat khusyuk dengan memikirkan gerakan, bacaan, sehingga tidak ada pikiran atau bayangan dilihat atau diawasi oleh sesuatu? Mohon penjelasannya ya Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum. Jadi intinya begini ya, kita ibadah itu diibaratkan seperti bekerja. Bekerja yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat orang itu bekerja, maka dia dituntut untuk fokus. Dan fokus bekerja dalam salat harus lahir batin. Lahirnya benar, batinnya juga benar. Oleh karena itu, ketika orang melaksanakan salat dan dia harus khusyuk dalam salatnya, maka hakikatnya dia sedang bekerja dan dia fokus lahir batinnya. Sehingga dalam hal seperti ini, saat dia membayangkan bahwasanya di hadapannya ada Allah atau Allah mengawasinya, maka dia akan lebih serius dalam bekerja itu. Sebab dengan itu dia tahu Allah mengawasi kita lahir batin. Maka dia akan sesuaikan semua gerakannya, bacaannya dengan sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua, dia berusaha untuk hatinya fokus, tidak lari kemana-mana. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Itulah yang dimaksud khusyuk. Dan itu tidak bertentangan dengan membayangkan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Karena seperti orang yang bekerja, dia fokus dengan pekerjaannya dan dia tahu ini sedang diawasi oleh CCTV. Tapi dia fokus dengan pekerjaannya. Ada CCTV dan dia fokus dengan pekerjaannya. Dia tahu. Maka dia menjadi hati-hati dalam bersikap karena diawasi oleh CCTV. Di saat yang sama dia juga fokus dengan pekerjaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang tadi, apakah berarti dengan segala kemudahan teknologi sekarang, maka hampir tiap orang tak punya alasan lagi untuk tidak tahu mengenai perkara syariat, ya Ustaz? Apakah dengan adanya kemudahan di zaman sekarang, orang kemudian tidak lagi punya alasan untuk tidak tahu tentang masalah syariat? Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk sekarang. Karena begini ya, ilmu seperti yang kita ketahui, di situ ada yang sifatnya wajib ain. Bagi semua manusia wajib untuk paham. Dan ada yang sifatnya wajib kifayah. Dan ada yang sifatnya ilmu sunnah. Baik. Untuk wajib ain, orang harus belajar semampu yang bisa dia lakukan. Semampu yang bisa dia lakukan. Karena itu dalam posisi ini, jika dia tidak belajar, maka dia berdosa. Jika ada orang tidak belajar, padahal dia punya kemampuan, dia tidak berdosa. Dia berdosa. Karena dia punya kemampuan, sementara dia tidak mau belajar. Baik itu di era digital maupun di era sebelumnya. Karena kalaupun sebelumnya gimana Pak? Dia harus keluar dari rumahnya untuk tanya kepada seseorang, belajar kepada ustadz bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar. Dan dia tidak boleh membiarkan dirinya dalam posisi tidak tahu dalam masalah ini. Sehingga insya Allah untuk ilmu yang sifatnya wajib ain, ya, ilmu yang sifatnya fardu ain, ketika itu menjadi fardu ain, maka wajib bagi setiap hamba untuk mempelajarinya. Baik di era digital maupun di era masa silam. Tapi kalau ilmu sifatnya sunnah atau fardu kifayah, tidak wajib bagi masing-masing individu untuk kemudian memahami ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Ustaz, tanya masalah sujud seorang laki-laki dan wanita itu apakah sama sujudnya, Ustaz? Baik, cukup. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi SAW perintahkan agar kita melaksanakan salat sebagaimana salat yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Tayyib. Dan Nabi SAW adalah seorang lelaki. Sementara hadis ini berlaku umum. Ini berlaku umum karena beliau tidak menyebutkan pengecualian. Maka berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Ini kaidah yang pertama. Oleh karena itu, jika di situ ada pengecualian, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pengecualian dan syariat akan memberikan pengecualian. Wanita tidak masuk dalam hadis ini. Nah, itu mungkin beliau akan memberikan penjelasan. Karena ketika beliau menyampaikan ini dan beliau tidak memberikan batasan, ini bagi laki atau perempuan, menunjukkan bahwasanya ini berlaku untuk umum. Baik laki maupun perempuan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Sehingga berdasarkan hal ini, bagaimana dengan sujudnya wanita? Jawabannya sama dengan lelaki. Lelaki kalau sujud direnggangkan tangannya. Wanita gimana Pak? Ya sama direnggangkan. Bukannya dirapatin, bukan, direnggangkan. Sebagaimana pula untuk yang lainnya, maka lelaki dan wanita juga sama. Nah, kemudian dalam prakteknya, ada seorang wanita yang bernama Ummu Darda. Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda itu ada dua ya. Ada Ummu Darda Kubra, istrinya Abu Darda yang juga sahabat. Dan ada Ummu Darda Sughra. Kalau Kubra ini istri yang lebih senior, istri tua. Kalau Sughra ini istri yang lebih muda. Dan ini tabi'in. Abu Darda menikahi wanita tabi'in, yaitu Ummu Darda. Maka Ummu Darda ada dua. Nah, Ummu Darda Sughra ini yang banyak meriwayatkan keterangan dari Abu Darda. Wa kanat faqihatan, dan beliau adalah orang yang paham fikih. Ini gelarnya faqihah. Orang yang paham ilmu fikih, orang yang ulama. Ummu Darda Sughra ini seorang ulama. Baik. Nah, ketika dilakukan praktek seperti ini, ya, maka pada asalnya laki dan perempuan itu sama. Baik, kembali ke Ummu Darda tadi. Ummu Darda itu ketika duduk, saat duduk sama sebagaimana saat duduk ketika sholat ya. Ketika sholat, saat duduk ketika sholat itu sama sebagaimana duduknya lelaki. Artinya, beliau tidak membedakan antara bagaimana cara sholat lelaki dan bagaimana cara sholat perempuan. Sehingga berdasarkan hal ini, maka hukum asal sholat lelaki dan perempuan adalah sama. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, sebagai orang awam, bagaimanakah kita beramar ma'ruf di era digital ini? Kadang khawatir yang kita sampaikan hadisnya dhaif atau tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Syukran Ustaz. Anda bisa mencatat ya beberapa keterangan dari para ulama atau para ustadz yang keterangan itu cukup mudah untuk didapatkan. Kemudian Anda catat dan Anda sebarkan. Insya Allah, semoga ketika ada orang yang dapat hidayah karena itu. Jadi, bisa jadi trigger ya. Komen atau kemudian poster dan seterusnya. Jadi trigger. Nyentuh dalam hati seseorang. Karena jadi trigger, akhirnya orang itu mau untuk belajar. Atau Anda misalnya punya sebuah video yang bagus. Lalu Anda sebarkan video itu. Insya Allah tidak masalah. Ada banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan oleh seorang muslim dalam menyebarkan dakwah di era digital semacam ini, dan dia tidak butuh modal banyak, ya. Tinggal share, selesai. Modalnya adalah paket data, itu tok. Lebih dari itu, terserah komen orang bagaimana. Kalau dulu, Masya Allah, untuk bisa berdakwah, dia harus melakukan perjalanan jauh dulu, kemudian dia harus A, harus B, dan seterusnya. Sekarang ada banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin ketika mau mendekat kepada agamanya di zaman saat ini. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, tentang cara sholat kemarin habis subuh, ada dua ustaz yang menyebutkan bahwa menyatukan tumit ketika sujud hadisnya dhaif. Apakah benar Ustaz? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah. Memang kita akui bahwasanya ini termasuk di antara ranah ikhtilaf. Namun dari hadis yang kemarin kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Aisyah mengatakan, nah, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Aisyah itu mencari, ternyata menemukan, wajadtuhu sajida, aku jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud, rasan akibai, merapatkan kedua tumitnya. Memang hadis ini hadis diriwayatkan oleh Baihaqi, kemudian Al-Hakim, artinya bukan riwayat Bukhari maupun Muslim. Namun kita tidak apa? Di sini ada keterangan dari para ulama, kita ikuti dari keterangan para ulama, disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada ulama yang menilai dhaif. Dan ada beberapa gerakan sholat yang sudah menjadi kebiasaan kita, ternyata hadisnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Sehingga seperti sedekap di dada. Sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Yang betul sedekap aja. Lalu di atas, ditaruh di atas badan, mau di dada boleh, mau di perut boleh, mau di bawah pusar juga boleh. Karena yang menyebutkan tambahan dada, statusnya adalah hadis yang dhaif. Baik. Wa ala kullin, intinya begini ya, bahwa ketika terjadi ikhtilaf, dalam masalah validitas hadis, ini nanti akan berimbas kepada ikhtilaf pendapat. Maka nanti akan ada ikhtilaf dalam pendapat. Karena pendapat itu turunan dari penilaian orang terhadap validitas hadis. Sehingga kalau seperti ini, berarti ketika ada beda pendapat, ini kan beda pendapat karena ijtihad. Yang satu menilai sahih, yang satu menilai dhaif, dengan menggunakan ijtihad dari masing-masing, dan mereka berhak untuk itu. Maka kalaupun ada yang berpendapat A, berpendapat B, prinsip yang lebih tepat adalah saling menghormati dan tidak sampai menjadikan itu sebagai sumber permusuhan. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Ada lagi? Ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya di luar tema. Baik, kita angkat dulu telepon. Silahkan. Anda sudah terhubung. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Silakan, Bapak. Gini. Saya mau menanyakan. Halo? Silakan, sebaiknya televisinya di mute, Pak ya. Volume televisi di mute, Bapak dengarkan suara dari HP. Jadi begini, Pak ya. Di dalam kebiasaan di sini. Ini kan boleh untuk dalam sholat boleh kan? Silakan, gimana? Oh, kan pertanyaan tentang kan, sholat, silahkan. Kalau misalkan masalah. Dalam sholat, ada, kan udah berjalan jamaah itu. Nah, saya tahu pas kita datang sebagai masbuk lah gitu, istilahnya gitu. Udah rakaat kedua lah gitu kita datang. Nah, setelah tidak ada, setelah berselang, datang lagi masbuk satu lagi di samping saya gitu. Nah, setelah selesai salam imam yang tadi, tahu-tahu yang makmum yang datang dengan saya yang masbuk tadi mundur ke belakang dan menjadikan saya sebagai imam. Baik. Itu boleh apa tidak itu? Masya Allah. Baik. Cukup, Bapak? Iya, cukup. Barakallahu fikum. Baik. Saya sendiri tidak tahu ya dari mana asal mula praktek seperti ini ya. Sehingga ini cukup banyak di masyarakat ya. Ini imam ya. Ini imam, kemudian ini makmum, atau bahkan begini ya, ini imam, lalu ini makmum, makmum, makmum, begini. Nah, ketika imamnya sudah selesai, imam sudah selesai. Lalu, tiga makmum ini karena semuanya masbuk, baik M1, 2, maupun 3, semuanya masbuk. Maka mereka berdiri bareng-bareng. Baik. Kalau kemudian M ini masbuk yang paling kecil nilainya. Misalnya masbuk 1 rakaat. M1 masbuknya 2 rakaat. M2 masbuknya 3 rakaat. Nah, M1 ini karena dia masbuknya 1 rakaat, dia bangkit. M1 dan 2 juga sama. Lalu dari 3 ini siapa yang lebih berat jadi imam? Siapa yang lebih berat jadi imam? Ya, pokoknya terserah dari salah satu tiga itu. Ya enggak bisa, penentuannya bagaimana? Penentuannya bagaimana? Baik, agar M1 yang jadi imam. M1 kurang 2 rakaat. Oh, kalau begitu M2 yang jadi imam. Kalau M2 yang jadi imam, terus M1 dan M3 gimana? Mundur di belakangnya. Nah, yang jadi masalah andaikan itu terpisah ya. Ini imam, lalu ini ada jamaah yang panjang. Shaf ya. Ini shaf satu aja ya. Ini posisi imam. Ya. Di sini ada masbuk. Di sini juga ada masbuk. Karena nyusun shafnya dari tengah. Di sini ada masbuk, di sebelah kanan ada masbuk, di sebelah kiri ada masbuk. Yang ini orang duduk, berzikir. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika terjadi kayak gini? Maka di sini ada jamaah, karena jamaahnya mundur. Tadi yang masbuk mundur, melanjutkan orang yang ada di sini jadi imam. Ini juga sama. Masbuk jamaah. Ketika terjadi seperti itu, maka bingung nanti. Yang di sebelah kanan ataukah yang di sebelah kiri yang akan jadi imam. Padahal dua-duanya gak bisa berkomunikasi. Makanya praktik seperti ini jadi muncul keanehan. Ini akan menimbulkan banyak sekali turunan-turunan masalah ketika orang mempraktikkan tadi ya. Masbuk tiba-tiba sang salah satu belakang mundur ke belakang, lalu yang satunya jadi imam, akan menimbulkan banyak masalah. Dan syariat tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu turun dari selain Allah, maka engkau akan jumpai ada banyak perselisihan di sana. Namun itu tidak terjadi dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Cukup, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon dibantu jelaskan dalam buku fikih bermazhab di halaman 20 pada alinea terakhir. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, coba kita buka fikih bermazhab halaman 20. Alinea yang terakhir. Baik. Kita menemukan sebuah hadis ya. Sebagai contoh, ada satu hadis yang sangat ma'ruf di tengah kaum muslimin di negeri ini. Barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, jasadnya tidak akan tersentuh api. Saya pernah mendapatkan kiriman melalui WhatsApp dengan redaksi yang sama, namun nama bulannya diganti. Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Rajab, jasadnya tidak akan tersentuh api. Ada juga yang ganti bulan Rabiul Awal. Barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, jasadnya tidak akan tersentuh api. Ini yang dimaksud? Yaitu realita di lapangan, di mana orang mengirim WA melalui media sosial, tapi kontennya nggak benar. Makanya bagi teman-teman yang sudah sensitif dengan namanya hadis dhaif dan seterusnya, Anda pastikan konten benar, silahkan sebarkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu konten yang benar. Keterangan para ulama berkaitan dengan konten itu, misalnya ada keterangan Ibnu Hajar dan seterusnya, silahkan itu disebarkan. Sebab masyarakat begitu mudah menyebarkan apapun melalui medsos, termasuk menyebarkan hadis palsu. Terkadang ada orang yang membuat artikel lalu dia tambahkan hadis palsu di sana untuk meyakinkan para pembaca. Sebab kalau ada hadisnya, artikel itu ratingnya naik. Jadi tingkat kualitas artikel itu semakin bertambah. Baik, justru ini bisa kita jadikan sebagai motivasi. Kalau orang awam yang mereka nggak ngerti tentang masalah hadis, begitu semangat menyebarkan berita-berita bohong, hadis-hadis dusta, dan seterusnya. Maka para talibul ilmi, Anda yang belajar ilmu agama, yang paham tentang batasan hadis sahih dan dhaif secara umum, Anda bisa sebarkan ilmu yang Anda punya untuk menjejali, ya, ada orang-orang yang dia suka menyebarkan hal yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, izin melanjutkan tentang pembahasan imam dan makmum tadi. Bagaimanakah Ustaz jika sholat subuh yang hadir dua ikhwan dan dua akhwat dengan pembatas tinggi 170 cm? Imam dan satu jamaah ikhwan posisi jejer atau seperti sholat berjamaah biasa? Jejer ya, dalam posisi ini jejer. Sebab kalau dia berada di belakang nanti dia sendirian. Maka imam laki dan laki-laki ini jejer. Nanti yang ibu-ibu di belakang jejer juga. Sehingga dalam posisi ini makmum jejer dengan imam karena mereka cuma berdua. Wallahu a'lam. Kecuali kalau ada lelaki yang lain, jadi tiga orang ya. Imam di depan dan dua orang di belakang. Dan inilah nasib masjid ketika sholat subuh ditinggalkan oleh jamaahnya. Karena banyak di antara mereka yang belum bangun, atau di antara mereka yang masih malas untuk ke masjid dan seterusnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait mudahnya belajar di era digital ini, saya belajar sunnah melalui TV sunnah. Alhamdulillah kita bisa bertanya langsung dan saya membaca buku hadis Bukhari Muslim dan Sahih Bukhari. Apakah cukup itu untuk saya sebagai seorang ibu karena di keluarga saya masih melakukan yang dilarang kegiatan atau halal sunnah saat jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Silakan diakses semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa Anda lakukan. Karena itu ketika Anda diberi kemudahan bisa mengakses video kajian dan seterusnya dalam posisi Anda sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa banyak bergerak karena harus ngurusi rumah tangga. Insyaallah dengan itu untuk sementara waktu bisa disebut mencukupi. Yang penting ilmu wajib jangan sampai tidak tahu. Nah kemudian diharapkan nanti tetap bisa hadir dalam forum kajian sesuai dengan waktu yang dan kelonggaran yang Allah berikan. Ketika Anda hadir dalam forum kajian itu, maka Anda bisa mendapatkan pahala yang lebih. Mulai dari pahala melangkahkan kakinya menuju masjid, tahiyatul masjid, nunggu ketika kajian belum dimulai, dan seterusnya. Itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya bisa bernilai pahala. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimanakah hukumnya sholat dalam masa haid akan tetapi tidak keluar? Jadi hari pertama sampai ketiga keluar darah haid. Setelah itu 5 hari tidak keluar sama sekali. Dan setelah itu keluar lagi selama 1 pekan kemudian. Apakah diperbolehkan untuk sholat, Ustaz? Baik. Jawabannya wajib sholat. Karena haid itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yas'alunaka anil mahid, qul huwa adhan, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad, Muhammad tentang masa haid. Qul katakanlah, huwa adha. Haid itu kotoran. Artinya selagi keluar darah kotor itu, darah haid, maka status Anda haid. Kalau nggak keluar, berarti tidak haid. Keluar 3 hari, setelah itu putus, selama sekian hari, maka selama putus itu, Anda wajib sholat. Sebagaimana layaknya orang yang tidak haid. Meskipun nanti keluar lagi. Sebab putus di sini, ketika sudah tidak ada darah, maka berarti status Anda adalah wanita yang kembali suci. Oleh karena itu, mandi junub haid, kemudian melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam.